الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad lil Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kita telah sampai pada ucapan beliau, qala wa fi hadhihi al-qissah dalilun ala anna yawmal hajj al-akbar yawmun nahr. Di kisah ini ada dalil bahwa hari yang namanya al-hajjul akbar adalah hari An-Nahr, yani hari penyembelihan atau tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau di tempat kita, di negeri masing-masing, negeri kaum muslimin, hari penyembelihan kurban, hari rayanya, itu yang dimaksud dengan Al-Hijjah. Yaumul Hajjil Akbar. Kenapa dikatakan Yaumul Hajjil Akbar? Karena manasik yang terbanyak dilakukan di hari itu. Manasik haji yang paling banyak dilakukan adalah pada hari itu. Hari itu mereka melempar jumrah. Hari itu mereka tahallul. Hari itu mereka menyembelih. Hari itu mereka tawaf ifadah. Barakallahu fiik. Baik, hari-hari sebelumnya mulai dari tanggal 8, mereka tidak ada kegiatan yang begitu besar, karena tanggal 8 namanya Yaumut Tarwiyah. Tanggal 8 berangkat orang dari Makkah menuju Mina, di sana bermalam. Cuma bermalam di Mina saja. Baik. Berangkat di pagi hari sampai di sana. Kemudian sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Sholat subuh. Waktu duha baru berangkat dari Mina ke Arafah. Tanggal 9. Tanggal 9-nya mereka wukuf. Wukuf di Arafah. Sampai terbenam matahari. Berpindah dari Arafah menuju Muzdalifah. Baik. Ini sudah tanggal berapa? Sudah tanggal 10 sebenarnya. Ya kan? Karena dengan terbenamnya matahari sudah berpindah penanggalan Hijriah. Baik. Jadi sebenarnya di tanggal 10 itu barakallahu fikum ya termasuk di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Besok berangkat pagi hari dari Muzdalifah menuju Mina, melempar jumrah, kemudian setelah itu tahallul, setelah itu barakallahu fikum menyembelih sembelihan, setelah itu tawaf ifadah dan kembali ke Mina ulang. Tanggal 11-nya melempar jumrah tiga-tiganya. Jadi tanggal 11. Tanggal 12 juga demikian. Cuma itu kegiatannya, melempar jumrah, tiga-tiganya. Kemudian, kalau mau pulang, ya pulang. Sebelum terbenamnya matahari di tanggal 12. An-Nafarul Awal. Kalau masih mau tinggal, barakallahu fikum. Maka besoknya tanggal 13, melempar jumrah ulang. Selesai sudah pelaksanaan ibadah haji. Sebelum berangkat pulang ke tanah air, atau meninggalkan Makkah, barulah dilakukan tawaf wada'. Maka di hari tanggal 10 itu, itulah Yaumul Hajjil Akbar. Karena di sana pelaksanaan amalan-amalan haji yang terbanyak yang dilakukan oleh kaum muslimin. Hakata, barakallahu fiik. Haji itu tidak lama, barakallahu fiik. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. 6 hari orang melakukan ibadah haji. dan mereka memakai pakaian ihram mulai dari tanggal 18, 19, tanggal 8, 9, 10. Cuma 3 hari pakai ihram. Selesai itu pakaian biasa. Barakallahu fiikum. Makanya dikatakan hari Al-Hajjul Akbar, Yaumul Hajjil Akbar, Yaumun Nahr. Bisa dipahami insyaAllah. Waqtulifa fi hajjati as-siddiq hadihi hal hiya allati asqatat al-fard aw al-musqitah ya hajjatul wada' ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berselisih pendapat haji yang dilakukan oleh As-Siddiq Abu Bakar bersama dengan sahabat yang lainnya, apakah ini yang dikatakan haji wajib asqatatil fard, yakni melakukannya berarti telah gugur atau telah tertunaikan kewajiban haji. Asqatatil fard yakni tertunaikan kewajiban haji. Apakah haji bersama dengan Abu Bakar di tahun ke-9 Hijriah ini sudah tertunaikan kewajiban haji? Karena kita tahu bahwa kewajiban haji cuma satu kali dalam seumur hidup. Barakallahu fikum. Yang pertama saja itu haji wajib. Setelahnya kalau masih mau naik haji, maka hajinya haji sunnah, mustahab atau tatawu. Awil musqitah hiya hajjatul wada' ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau haji yang wajib itu yang dilakukan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada' beliau. Ala qaulaini, ini pendapat ulama dibagi menjadi dua, asahuhuma astani. Asahuhuma astani. Yang kedua yang menjadi haji wajib. Wal qaulani mabniyani ala aslaini ahaduhuma, dan dua pendapat ini dibangun di atas dua aslaini, dua pokok. Yang pertama, hal kana al-hajju furida qabla ami hajjatil wada' am la aw la. Ini yang jadi permasalahan. Apakah haji itu kewajibannya, barakallahu fikum, dimulai dari haji wada, atau kapan saja sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji? Itu yang pertama. Asani, hal kanat hajjatus siddiq radhiyallahu anhu fi dhil hijjah am waqa'at fi dhil qa'dah min ajlin an-nasi alladhi kana al-jahiliyatu yu'akhiruna lahu al-ashhur wa yuqaddimunaha. Ala qawlaini. Yang kedua, barakallahu bikum, hal kanat hajjatus siddiq, apakah pelaksanaan haji yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bersama dengan sahabat yang lainnya fi dhil hijjah, betul-betul di dhil hijjah, am waqat fi dhil qa'dah, atau pelaksanaan haji itu yang dilakukan oleh Abu Bakar justru di bulan dhul qa'dah, bukan di dhul hijjahnya, min ajli nasi alladhi kana al-jahiliyatu yu'akhiruna lahul ashhur wa yuqaddimunaha. Karena di zaman jahiliyah mereka senantiasa apa? Memaju mundurkan ashhurul hurum. Yang kata Allah SWT, innaman nasi'u ziyadatum fil kufr. Orang-orang Arab tahu yang namanya bulan-bulan haram. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihi anfusakum wa qatil musyrikin kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Inna iddatash-shuhuri 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 12 bulan. Dari sejak diciptakannya langit dan bumi sudah 12 bulan memang. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan-bulan haram. Haram artinya haram melakukan peperangan di bulan-bulan ini. Barakallahu bikum. Salatu mutawaliyat, 3 yang dempetan langsung. Ini Dzulqa'dah Hijjah kan Muharram. Tiga langsung. Kemudian Rajab. Baina Jumadai wa Sya'ban. Di antara Jumadil Awal, Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Empat bulan ini. Dilarang berperang. Karena hawa nafsu, karena yang lainnya, mereka maju mundurkan ini. Perang Jotorang dulu. Nanti orang geser itu pengharaman, nanti bulan itu Jotorang haram, tidak boleh perang. Mereka menggeser-geser ini seenak mereka. Yang ini katakan Allah Subhanahu wa taala, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Menggeser-geser bulan haram ini karena hawa nafsu, ini adalah tambahan kekufuran. Barakallahu fikum. Nah, kita kembali ke permasalahan kita ini. Dan ya, hajinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, apakah di bulan haji Dzulhijjah atau di bulan Dzulqa'dah? Karena di zaman dahulu mereka senantiasa menggeser-geser pelaksanaan ini. Barakallahu fikum. Pengharaman bulan-bulan haram ini. Wa tsani hal kanat hajjatu Siddiq radhiyallahu anhu bi Dzulqa'dah am waqa'at fi Dzulhijjah am waqa'at fi Dzulqa'dah min ajli an-nasi alladhi kana al-jahiliyah yuakhiruna lahu al-ashhur wa yuqaddimunaha. Karena di zaman jahiliyah mereka senantiasa memaju mundurkan bulan-bulan haram ini sesuai dengan maunya mereka. Ala qaulaini, di antara dua pendapat ini. Wa tsani qaulu Mujahid wa ghairuhu. Yang kedua pendapatnya Mujahid dan yang wala hada falam yuakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajj ba'da fardhihi 'amman wahida. Atas dasar ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengakhirkan kewajiban haji satu tahun sekalipun, bal badara ilal imtithali fil 'am alladhi furida fihi. Bahkan beliau begitu diperintahkan untuk melakukan ibadah haji, langsung beliau melakukan ibadah haji. Wa hadha huwa la'iku bihadihi sallallahu alaihi wasallam wa halihi wa laysa bi yadi man idda'a taqaddumu fardil haji sanata sittin aw sab'in aw thamanin aw tis'in dalilun wahid. Ini yang benar, bahwa kewajiban haji itu dimulai dari haji wada, haji perpisahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang berpendapat selain ini tidak ada dalilnya walaupun cuma satu. Wa ghayatu mahtajja bihi man qala furida sanata sittin qawlu ta'ala. Paling puncak-puncaknya ada yang mengatakan kewajiban haji itu di tahun ke-6 Hijriah. Taib. Karena mereka berdalil dengan ucapan Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah wa hiya qad nazala bil Hudaybiyah sanata sittin. Sementara ayat itu diturunkan di Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah. Wa hadha laysa bihi ibtida'u fardil haji. Dan dalil ini bukan dalil menunjukkan bahwa mulai dari saat itu diwajibkannya haji. Wa innama bihi al-amru bi'itmamihi idha syuri'a fihi. Yang ada di ayat ini adalah perintah untuk menyempurnakannya pada saat kita masuk memulai melakukannya. Paham? Barakallahu bikum. Sama seperti sholat sunnah. Sholat sunnah atau puasa sunnah. Kalau Anda sudah masuk mulai melakukannya, tidak boleh seenak Anda mau keluar, mau bubar, mau berhenti. Tidak, Anda harus menyelesaikannya sebagai satu kesatuan utuh, sholat sunnah. Paham barakallahu fikum? Hukumnya sunnah. Tapi kalau Anda sudah mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Anda tidak boleh seenak saja atau sudah berhenti kita. Mengupi apa? Tidak boleh. Anda sudah takbiratul ihram, Anda harus menyelesaikannya. Paham? Secara keseluruhan itu sunnah. Sebelum Anda melakukannya terserah Anda mau atau tidak. Tapi kalau Anda sudah memulai takbiratul ihram, berarti Anda wajib menuntaskannya, menyempurnakannya. Baik. Barakallahu bikum. Sama seperti tujuh haji. Haji-haji wajib. Haji sunnah juga. Kalau Anda sudah mulai melakukannya, maka jangan enaknya saja mau berhenti, mau batalkan, mau apa. Baik. Wa inna ma fihi al-amru bi itmamihi idza syuri'a bihi fa aina hadha min wujubi ibtida'ihi. Di mana di ayat ini dalil yang menunjukkan bahwa permulaan wajibnya. Wa ayatu fardil haji wa hiya qawlu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nazrat 'amal wufuri awakhir sanati 90. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Adapun lillahi 'alan nas, wajib bagi setiap manusia untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka manusia ini melakukan ibadah haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabil. Nazalat 'amal wufur. Ayat ini diturunkan, barakallahu fikum, ayat tentang wajibnya walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ini namanya wajib. Sementara ayat yang tadinya wa atimul haji wal umrah itu bukan tentang wajibnya, tapi penyempurnaan pelaksanaannya ketika kita sudah mulai melakukannya. Bisa dipahami ini? Barakallahu fikum. Beda. Yang tadi pertama ayat itu membicarakan tentang semestinya seorang kalau telah memulai masuk pelaksanaan ibadah haji atau umrah, hendaknya dia menyempurnakannya. Sementara ayat yang kedua ini adalah ayat yang menunjukkan tentang kewajiban haji. Nazrat amal wufuri awakhir sanata 90. Turun ayat ini di tahun al-wufud, tahun datangnya utusan-utusan. Barakallahu fikum, datang utusan dari ini, dari kabilah ini, dari datang utusan-utusan. Di akhir tahun ke-9 Hijriyah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga tahun ke-10 barulah beliau alaihi salatu wassalam melakukan ibadah haji. Tahun ke-10. Baru tahun ke-10. Nanti setelah, barakallahu fikum, setelah pulang Dzulqa'dah, Dzulhijjah kan Dzulhijjah. Akhir-akhir tahun ke-9 ya Dzulhijjah, bulan terakhirnya. Disitulah banyak utusan-utusan. Kita masuk ke bab berikutnya. Qala rahimahullahu taala faslun fi wufudi fi qudumi wufudil arabi wa ghairihim ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang kedatangan utusan-utusan dari orang-orang Arab di sekitar Makkah Madinah dan yang lainnya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Orang-orang yang kadimi zaman, dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang ini terheran-heran dan mengakui kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membelokkan sejarah. Barakallahu fiik. Hanya dalam tempo 23 tahun. Sejarah berbelok. Barakallahu fiik. Hanya 23 tahun. Dunia berubah. Dunia berubah. Dan tidak ada yang melakukan perubahan sehebat itu. Sehingga hatta orang-orang kafir pun mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehebatan beliau. Mempengaruhi dunia. Mempengaruhi peradaban. Masya Allah. Padahal dari negeri yang tidak ditengok, kan negeri Persia dan Romawi pada saat itu bisa dikatakan negeri superpower di zamannya. Negara adik kuasa. Mereka tidak nengok-nengok wilayah Arab, jazirah Arab ini, mereka tidak nengok. Tidak ada sumber daya manusia dan alamnya yang bisa diharapkan pada saat itu. Pertaniannya tidak bisa, tanah tandus. Tidak ada yang bisa diharap. Kemudian kondisi masyarakatnya pada saat itu berkelompok-kelompok, tidak ada yang mau diatur. Barakallahu fiik. Tidak ada yang mau diatur. Kabilah, kabilah, kabilah, kabilah, kabilah. Tidak diatur dalam bentuk satu negara. yang mengurusi mereka secara keseluruhan, tidak ada. Bukan dalam bentuk negara. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul, barakallahu fikum, dakwah dari seorang rasul, kemudian melalui istrinya, kemudian Abu Bakar, kemudian Ali, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya, mulai tambah satu ramal-ramal Islam. Barakallahu fikum. Belum ada pergerakan yang lebih dari sekedar apa? Pembentukan dan pengokohan akidah, ketauhidan dan keyakinan. Oleh karena itu, ayat-ayat makkiyah kebanyakan adalah penanaman dan pengokohan akidah yang luar biasa. Belum ada cerita sholat, belum ada cerita puasa, belum ada cerita zakat. Yang ada qulu la ilaha illallah. Barakallahu. Selama 10 tahun baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke kota Madinah. Disitulah mulai dibebankan syariat atas umat ini, barakallahu fikum. Ya, beban syariat pertama tentunya ketauhidan, dan ini perintah pertama. Syariat pertama adalah at-tauhid. Nanti setelah kuat kokoh imannya, ketauhidannya, barulah diperintahkan melakukan sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Ahkam yang sangat banyak. Barakallahu fiik. Setelah kapan? Setelah kokoh ketauhidan. Karena tidak ada manfaatnya ibadah kalau apa? Keyakinan rapuh. Atau tidak dibangun di atas ketauhidan. Tidak ada manfaat. Jadi yang pertama adalah pembentukan akidah. Wala rahimallahu ta'ala wa qadima alaihi wafdu thaqif wa qad taqaddama ma'asiyaki gazwati ta'if. Datang di bulan-bulan ini, di akhir-akhir tahun ke-9, wafdu thaqif, orang-orang Thaqif. Barakallahu fikum. Waqad taqaddama ma'asiyah ke gazwati Taif. Barakallahu fikum. Sudah kita lewati pembahasannya, ada pembahasan perang Taif. Perang Hunain dan Taif ke sana. Orang-orang Thaqif akhirnya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Musa ibn Uqbah wa qama Abu Bakr linnasi hajjahum wa qadima Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi ala Rasulillah fasta'dana Rasulullah SAW liyarji'a ila qawmih. Wa qama Abu Bakr linnasi hajjahum. Yani Abu Bakr membimbing, menuntun sahabat-sahabat menaikkan ibadah haji. Tahun ke-9 Hijriah. Wa qadima Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi, kemudian datanglah di saat itu juga Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dana Rasulullah liyarja ila qaum. Kemudian setelah dia masuk Islam, dia pun minta izin ke Rasulullah untuk kembali ke kaumnya, mendakwai kaumnya. Pada karena wa ma taqaddam. Kemudian disebutkanlah apa yang telah lewat dari pembahasannya. Qala fa qadima wafduhum wa fihim Kinanah ibn Abdul Yalila wa huwa ra'suhum yawma idin. Qala wa qadima wafduhum, kemudian datanglah utusan mereka, di antara mereka Kinanah ibn Abdul Yalila wa huwa ra'suhum yawma idin, dan dia adalah tokohnya pada saat itu, pimpinannya. Wa fihim Utsman bin Abil As, di antara mereka juga ada Utsman ibn Abil As. Wahwa asgarul waf, dan dia yang paling mudanya. Qal Mughirah ibn Syu'bah ya Rasulullah, anzil qawmi alaiya fa'akrimhum. Anzil qawmi alaiya fa'akrimhum fa'inni hadithul jarhi fihim. Qal Rasulullah SAW, la amna'uka antukrima qawmaka walakin unziluhum haithu yasma'una al-Qur'an. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, anzil qawmi alaiya fa'ukrimhum. Ya Rasulullah, letakkan kaumku yang baru saja datang ini ke tempatku, biar aku yang memuliakan mereka, menjamu mereka. Ini hadithul jarhi fihim. Karena aku hadithul jarhi fihim, aku baru saja terjadi masalah dengan mereka. Faqala Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, ndak. Amna'uka an tukrima qaumaka, aku melarang engkau untuk memuliakan kaummu. Jangan engkau. Walakin unziluhum haitsu yasma'una al-Qur'an. Aku akan menempatkan mereka di tempat yang mereka bisa mendengarkan Al-Qur'an. Wa kana min jurhil mugira fi qaumihi annahu kana ajiran li saqif. Pada tadi hadithul jurhi fihim, hadithul jurhi yakni baru saja terluka di tengah-tengah mereka. Wa kana min jurhil mugira fi qaumihi annahu kana ajiran li saqib. Terjadinya luka pada Mugira ini yang dia dapati dari kaumnya, annahu kana ajiran li saqib, dia dulunya ajir yakni yang dilindungi oleh Bani Saqib. Wa annahum aqbalu min mudar hatta idza kanu bi ba'd at-tariq. Annahum aqbalu min mudar, dan mereka datang dari mudar sampai mereka berada di sebagian jalan. Ada alaihim wa hum niyam, mereka diserang dalam kondisi tertidur. Faqatalahum thumma aqbala bi amwalihim hatta ata Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah, ammal islamu fanaqbalu. Ada alaihim wa hum niyam, mereka diserang, barakallahu fikum, oleh kaum muslimin dan mereka pun dibunuh. Tsumma aqbala bi amwalihim, kemudian sahabat Rasulullah membawa harta benda mereka ke Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah, ammal islamu fanaqbalu wa ammal malu fala. Mereka pun mengatakan, adapun Islam kami terima, adapun harta tidak. Aina la nagdir, karena kami tidak pernah melakukan gadar pengkhianatan. Kalian masuk Islam lain ceritanya. Paham barakallahu fikum. Kalian menyerang mereka dengan melakukan pembatalan perjanjian, namanya gadar pengkhianatan, itu kami tidak pernah mau mengakuinya. Wa ba ayyuhammisa ma ma'ahu. Dan Rasulullah enggan untuk mengambil 1/5 dari ganimah harta itu. Tidak mau. Karena hasil gadar. Wa anzala Rasulullah SAW wafda saqib fi al-masjid. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan, menempatkan utusan saqib di masjid. Wa bana lahum khiyaman likay yasma'una al-Qur'an. Dan Rasulullah SAW membangunkan kemah dekat masjid agar supaya mereka mendengar Al-Qur'an. Wa yarawna an-nasa idza sallu, dan agar supaya mereka melihat orang-orang bagaimana melakukan salat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba la yadhkuru nafsahu. Falamma sami'ahu wafdu thaqib qalu ya'muruna an nashhada annahu rasulullah wa la yashhadu bihi fi khutbah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan dirinya dalam khutbahnya. Falamma sami'ahu wafdu thaqib, ketika khutbah Rasulullah didengar oleh orang-orang thaqib ini, qalu ya'muruna an nashhada annahu rasul. Dia memerintahkan kita mempersaksikan bahwa dia Rasulullah, sementara dia sendiri tidak pernah mempersaksikan dirinya sebagai rasul. Dalam khutbahnya, falamma balagahu qauluhum qala fa inni awwalu man syahida anni rasulullah. Maka akhirnya Rasul pun mengatakan, aku adalah manusia yang pertama yang mempersaksikan bahwa aku adalah Rasulullah. Ya kan? Ya beliau sendiri, karena beliau yang diutus. Harus beliau meyakini bahwa beliau adalah rasul. Sudah masuk waktu, kita cuma sampai sini. Insyaallah besok dilanjutkan باذن الله. إلهنا سبحانه وتعالى. شهد عليه. لا أنت استغفر الله.